Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. أخواتي في الله رحمة الله وصلنا إلى القاعدة الثانية من قواعد الأسماء masih dalam pembahasan kaidah yang kedua dalam memahami kaidah-kaidah nama-nama Allah Azza wa Jal yaitu Asma'ullah A'lam wa Awsaf. Kaidah yang kedua setelah kaidah yang pertama Asma'ullah kulluha husna, maka yang kedua Asma'ullah A'lam wa Awsaf. Nama-nama Allah SWT A'lam wa Awsaf. A'lam bitibari mada? A'lam bitibari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala A'lam ditinjau dari apanya? Bi'tibar i'tibarnya, tinjauannya. Atau atau lafaz atau kata lainnya apa? Asma'ullah A'lam bi'tibar ditinjau dari apanya? Ditinjau dari? Iya, sisi. Ditinjau dari sisi apanya? Bi'tibari zat. Ya, ditinjau dari zatnya. Enggak apa-apa. Min al-qiras, la min al-ra'as. Allah Syekh Usama rahimahullah ta'ala, kalau pertanyaan itu harus dari ra'as, la min al-qiras. Harus dari kepala, bukan dari kertas. Tapi kalau kita enggak apa-apa, min al-qiras, langsung dari kertas enggak apa-apa. Tanya. Itu bi'tibar al-zat. Kemudian nama Allah SWT awsaf bi'tibar ditinjau dari apanya? Bi'tibar ma'ani. Bi'tibar al-ma'ani. Asma Allah Ta'ala a'lam bi'tibar al-zat ditinjau dari zatnya. Ya, karena banyaknya nama-nama Allah SWT kulluha yarji ila musamman wahid. Nama-nama Allah SWT yang banyak tersebut kembalinya kepada zat yang satu. Ini sehingga ditinjau dari segi zatnya. Namanya banyak tetapi kembali kepada zat yang satu, huwa Allah Azza wa Jal. Itu Al-Alim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Rahim dan yang lainnya. Dari nama-nama Allah SWT yang begitu banyak kembalinya kepada zat yang satu, maka ini disebut A'lam. Dan juga nama Allah SWT Awsaf ditinjau dari segi maknanya karena mutabayina, mukhtalifa, berbeda-beda makna nama Allah SWT yang satu dengan nama yang lain, itu berbeda-beda maknanya. Allah SWT disebut Ar-Rahim. Allah SWT disebut Al-Ghafur. Tetapi Awsaf maknanya berbeda. Makna Ar-Rahim berbeda dengan makna Al-Ghafur. Maka perbedaan makna dari nama-nama Allah SWT itu disebut Awsaf. Memiliki makna yang berbeda. Dan Syekh telah menyebutkan di sini tentang kesesatan orang-orang yang mereka menafikan, menolak nama-nama Allah SWT, yaitu menolak dari makna-maknanya. Sesatnya orang-orang yang menafikan, menolak makna-makna dari nama-nama Allah SWT, itu dari kalangan ahlu ta'til, yang mereka meniadakan makna dari nama Allah SWT. Menurut mereka, nama-nama Allah SWT itu tidak bermakna, tidak memiliki arti. Ini menunjukkan sesatnya pemahaman mereka dari kalangan Jahmiyah dan yang mengikuti jalannya. Oleh karena itu, apa yang telah kita lalui, menurut mereka ahlu ta'til, inna Allah ta'ala sami'un bila sam'in, wa basirun bila basarin, wa adizun bila izzatin, wa hakada. Orang-orang yang menolak makna-makna dari nama-nama Allah SWT, nama Allah SWT menurut mereka tidak bermakna, tidak memiliki arti, ya, karena khawatir kalau Allah SWT nama-namanya ini diartikan berbeda, berarti zatnya banyak. Itu menurut mereka kekhawatiran yang salah. Ya, sehingga mereka sifati Allah SWT sami', tetapi bila sama'in, tidak memiliki pendengaran. Allah mendengar, tapi tidak memiliki pendengaran menurut mereka. Ya, Allah melihat, tetapi tidak memiliki penglihatan. Demikian pula Allah Aziz, perkasa, mulia, tetapi tidak memiliki kekuatan. Dan yang lainnya. Alasannya, wa'allalu dzalika bi'anna thubuta sifati yastalzimu ta'addudal kudama. Ini kata mereka. Mereka bil'illah, beralasan, berargumen, bahwasanya jikalau, ini menurut mereka ya, jadi yang berbicara kita hikayatkan mereka. Jikalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal, atau jikalau kita menetapkan sifat-sifat dari nama-nama Allah SWT, hal itu akan mengharuskan, akan mengilzam, memberikan konsekuensi ta'addudal kudama, berarti banyaknya kudama, yaitu aliha, banyaknya ilah, banyaknya sesembahan. Sementara sesembahan itu satu, Allah SWT. Tetapi ketiga, memiliki sifat-sifat yang banyak, berarti tidak menunjukkan kepada zat yang satu. Ini alasan mereka. Ya. Sehingga jika demikian, kita tidak boleh untuk mengartikan nama-nama Allah SWT, supaya tidak menganggap dan tidak terjatuh terhadap pemahaman yang memahami bahwasanya Allah itu banyak. Ya, ini alasan yang keliru, yang salah. Sehingga kata Syekh, وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بَلْ مَيِّتَةٌ. Alasan ini alasan yang alilah, yang lemah. Bahkan mayyitah, ya, alasan yang mati kutu. Yang sudah tidak memiliki lagi alasan, tidak memiliki lagi argumen untuk beralasan dengan pemahamannya. Dari mana menunjukkan alasan ini alasan yang sangat-sangat keliru, sangat-sangat salah? Lidalalati sam'i wal aqli ala butlaniha. Dikarenakan dalil sam'i, yaitu dalil naql, dalil Al-Qur'an, sam'i yaitu ma yusma', dalil yang terdengar. Apa dalil yang terdengar? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut adillatus sam'i atau sam'iyyah. Jadi ketika kita mendengar dalilus sam'i atau sam'iyyah atau dalil naqli, sama. Naql artinya dinukil. Dan juga wal aqli ala butlaniha. Bukan hanya saja dalil sam'i, dalil Al-Quran dan Sunnah, demikian pula dalil akal. Secara akal sehat pun, alasan mereka ini batil, keliru. Salah besar, alasan seperti itu. Maka Syekh di sini akan paparkan bagaimana dalil-dalil dalam Al-Quran, demikian pula Sunnah. Tapi meskipun di sini Syekh menyebutkan dari sebagian ayat dan juga secara akal yang sehat dalam membantah mereka. Ya. Mereka aradu tanzihan wa yaqauna fit ta'til. Mereka menginginkan untuk mensucikan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, tetapi ternyata terjatuh ke dalam ta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala amma sam'u, adapun dalil sam', dalil naql, dalil Al-Qur'an, demikian pula benar dikatakan dalil sama ini hadis, tapi beliau di sini bawakan dalil Al-Qur'an. Fa li anna Allah ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsiratin ma'a annahu al-wahidul ahad ma'a annahu al-wahidul ahad. Dikarenakan Allah SWT sendiri yang mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala bi awsafin katsiratin, dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Jadi yang mensifati Allah SWT itu bukan orang lain, tetapi Allah itu sendiri mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang banyak. Ma'annahu al-wahidul ahad, yang padahal Allah SWT wahidul ahad, satu, maha satu. Padahal Allah SWT satu, tidak berbilang. Tetapi Allah sifati dirinya subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang banyak. Apa contohnya? Faqala ta'ala, diantaranya firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Buruj ayat yang ke-12 sampai 16, inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid fa'alul lima yurid. Ini Allah SWT yang sifati dirinya subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jal, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguhnya hukuman Allah SWT lasyadid, sungguh sangat dahsyat. Ya. Hukuman Allah SWT, iqab Allah SWT sangat keras. Tajib. Bukan hukuman yang enteng. Tajib. Bukan hukuman yang ringan. Tetapi la syadid, sungguh-sungguh sangat keras, kata Allah SWT. Allah SWT mensifati apa di sini? Apa sifat dalam ayat ini? Mensifati Allah SWT sendiri, yaitu dengan sifat syadidul batasyi. Syadidul batasyi, keras hukumannya. Ya. Sifat kan yang menghukum dengan keras, yang mengikob dengan keras. Tanya. Kemudian sifat yang berikutnya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah SWT zat yang yubdi, mengawali penciptaan, wa yu'id, kemudian mengembalikan kepada penciptaan semula. Kama bada'nakum awwala khalqin nu'iduh, kata Allah. Sebagaimana kamilah yang mengawali penciptaan, nu'iduh, maka kami pun akan kembalikan penciptaan tersebut seperti bentuk semula. Ya, sebagaimana kita diciptakan dari tanah, maka Allah akan kembalikan yang menjadi tanah kembali. Tanya. Itu mudahnya Allah SWT. Di sini Allah mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala dengan zat yang mengawali penciptaan. Tanya. Dan zat yang membalikan penciptaan tersebut. Sebagaimana kita ada, maka kita akan diadakan lagi. Ya. Kita dicipta dari tanah, kembali kepada tanah, kita ada dan kembali akan ada. Ayat ini menunjukkan tentang isbat al-ba'ats wan-nusyur. yang sudah kita lalui dalam Lum'atul I'tiqad, penetapan adanya kebangkitan. Masing-masing kita akan dibangkitkan karena Allah akan ulangi penciptaan kita, dan pengulangan penciptaan itu lebih mudah daripada penciptaan di awal. Wa huwal ghafurul wadud, sifat yang berikutnya, dialah Allah SWT al-ghafur, zat yang maha pengampun, al-wadud, dan zat yang maha penyayang. Zul arshil majid, sifat berikutnya, dialah Allah SWT zat yang memiliki arsh, dan dialah Allah SWT zat yang terpuji, yang mulia. Fa'alul lima yurid, dan dialah Allah SWT zat yang maha berbuat, ya, fa'al, maha berbuat, banyak berbuat, lima yurid, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini semua adalah menunjukkan sifat-sifat bagi Allah SWT yang sungguh sangat banyak. Belum lagi ditambah dalam ayat yang lain, sudah Syekh bawakan di sini, dan dari ayat-ayat yang belum dibawakan di sini, semua dalam Al-Quran, ya, banyak dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Ya, kebanyakannya menunjukkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Wa qala ta'ala, di antaranya sini dalam surat Al-A'la, dari ayat pertama sampai kelima, Allah firmankan, Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihis, perintah, bertasbihlah. Dengan menyebut nama Rabbmu, Al-A'la, yang maha tinggi. Mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala bil-A'la, zat yang maha tinggi. Alladzi la fawqahu syai', yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Ini Al-A'la. Alladzi khalaqa fasawwa, sifat yang berikutnya, dialah Allah SWT khalaqa, zat yang maha mencipta. Fasawwa, kemudian menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah SWT yang menentukan kadar-kadarnya. Fahada, kemudian memberikan petunjuk, memberikan bimbingannya. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah SWT yang mengeluarkan al-mar'a, tumbuhan-tumbuhan. Faja'alahu gusaan ahwa, kemudian Allah jadikan tumbuhan tersebut gusa, menghitam, yang sebelumnya hijau. Tanya. Kerontang, yang sebelumnya subur. Ini semua menunjukkan sifat-sifat Allah SWT. Ya. Maka dari dua surah ini, belum lagi surat-surat yang lainnya, kata Syekh, "Fafi hadhil ayatul karimah, fafi hadhil ayatil karimati awsafun kathiratun liman limawsufin wahidin." Ya. "Fafi hadhil ayatil karimati," dalam ayat-ayat yang mulia ini, "awsafun kathiratun," terdapat sifat-sifat yang sangat banyak. Tadi di surat Al-Buruj berapa sifat? Berapa sifat di surat Al-Buruj? Delapan sifat di antaranya. Iya kan? Surat Al-Buruj delapan sifat tadi. Iya. Syadidul Batshi, Yubdi, Yu'id, Al-Ghafur, Al-Wadud, Dzul Arsy, Al-Majid, Fa'ad, Lima Yurid. Belum lagi ditambah tadi dalam surat Al-A'la. Belum lagi dalam surat-surat yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh. Ya, terdapat padanya awsafun kathiratun, sifat-sifat yang banyak. Untuk siapa? Ditujukan bagi siapa sifat-sifat yang banyak tersebut? Limawsufin wahidin, bagi yang, bagi satu zat yang disifati. Ya. Limawsuf wahidin. satu yang disifati. Sifat-sifat yang banyak ini ditujukan kepada satu yang disifati. Siapa? Yaitu Allah SWT. Tidak banyak. Tapi satu, Allah SWT. Dan hal ini wala yalzam min thubutiha ta'addudal kudama. Wata'addudul kudama. Wala yalzam min thubutiha ta'addudul kudama. Tidak mengharuskan dalam menetapkan sifat-sifat yang banyak ini berarti banyaknya sesembahan, banyaknya alihah. Tidak. Siapa juga yang mengharuskan? Enggak ada kan yang mengharuskan? Di sifat-sifat yang banyak tersebut tidak mengharuskan banyaknya yang kita ibadahi, banyaknya yang kita sembah. Tetapi yang kita sembah ini satu dan memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak. Ini secara nas Al-Quran yang menunjukkan Allah SWT sendirilah yang mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang banyak. Qala rahimallahu ta'ala wa ammal aqlu. Kemudian yang kedua, dalil secara akal. Dan perlu difahami kapan ahli sunnah membawakan dalil secara akal. Tanya. Karena apakah mutlak akal itu dijadikan dalil? Tidak. Tapi ada waktu tertentu kapan ahli sunnah membawakan akal itu sebagai dalil. Maka waktunya yaitu liraddihim, ketika digunakan untuk membantah mereka, ya, aqlaniyun, ahli akal, ya, karena orang-orang yang menggunakan pemahaman agamanya dengan akal itu akan mudah lagi dibantahkan dengan akal lagi. Dan tentunya nas pun sudah menyelisih mereka, tetapi ketika dibantah dengan akal lagi itu lebih mudah. Dikarenakan akal yang sehat la yukhalif an-naqla, al-aqlu la yukhalif an-naqla, al-aqlu la yukhalifun naqla. Akal yang sehat itu tidak menyelisihi naql, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tanya. Tetapi kalau akalnya sudah enggak sehat, ya otomatis menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tanya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ma'ruf tulisan beliau, kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Ya. Ketika di sana orang-orang Mu'tazilah, para pengagung akal, menjadikan pemahaman agamanya kepada akal bertumpu, maka Syekhul Islam mengeluarkan karya tulisnya itu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, bantahan pencegah bagi orang-orang yang menganggap bertolak belakangnya antara akal dengan naql. Sebagai bantahannya. Karena tidak akan mungkin akal dengan naql, akal dengan Al-Quran dan Sunnah bertolak belakang. Akan sejalan, akan seiring. Tanya. Kalau tidak seiring antara akal kita dengan Al-Quran dan Sunnah, fattahim aqlak. Tuduh akal engkau yang enggak sehat. Akal kita. Jangan menyalahkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tuduh akal kita ini. Berarti yang belum bisa memahami. Tanya. Sehingga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama supaya kita tahu jalannya. Jadi yang menyalahkan, yang menyalahkan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Terlebih Sunnahnya ini sahihah, ya, sahih. Tapi ingat, tuduh akal kita inilah yang qasir, yang pendek, yang kurang dalam memahaminya. Ya, sehingga akal fungsinya itu mengikuti an-naql. Oleh karena itu disebut oleh para ulama, ma thabata fil Quran wa sunnah yathbutu bil aqli. Perkara yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah, maka akan ditetapkan oleh akal pula. Pasti, karena mengikuti. Dan ini semua ingat untuk akal yang selamat. Berbeda dengan akal-akal yang tidak selamat, yang berpenyakit. Ya, seperti tadi, akal-akalnya orang-orang Mu'tazilah. Nah, ini digunakan akal jadi dalam waktu tertentu. Ya, kenapa? Karena ingat, tentunya kalau dikatakan dalil, tertuju pada Al-Quran dan Sunnah saja. Ya. Demikian pula ada para ulama yang masukkan ke dalam ijma' dan qiyas. Tanya. Apa yang menunjukkan bahwasanya akal yang sehat menetapkan sifat-sifat yang banyak untuk Allah Azza wa Jal, zat yang satu, maha satu. Falianna sifati laysat zawatin ba'inatan minal mausufi hatta yalzima aw hatta yalzamu hatta yalzama min thubutiha ta'adduda. Falianna sifati laysat zawatin ba'inatan minal mausufi hatta yalzama min thubutiha ta'adduda. Dikarenakan sifat-sifat tidaklah menunjukkan kepada zat yang berbeda. Sifat-sifat tidak menunjukkan kepada zat yang berbeda, yang terpisah dari mausufnya, dari yang disifatinya. Ya. Yang namanya sifat itu bukan perkara yang terpisah, ya, bainah, munfasilah, minal mausuf, dari yang disifatinya. Tapi yang namanya sifat itu tentunya apa? Menyatu, ada pada yang disifatinya. Ya, jadi yang namanya sifat bukanlah perkara yang terpisah dari yang disifatinya. Yang hal itu mengharuskan ketika menetapkan sifat-sifat tersebut berarti banyak yang disifatinya. Enggak. Wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha. Justru sifat-sifat itulah, ya, sifat-sifat yang banyak itulah menunjukkan kepada zat yang tersifati dengannya. Fahiya qa'imatun bihi, dan sifat-sifat tersebut tegak ada padanya, ya, ada pada yang disifatinya. Wa kullu mawjudin falabudda lahu min ta'addudi sifatihi. Dan kaidahnya, ingat ikhwah, kullu mawjudin falabudda lahu min ta'addudi sifatihi. Setiap perkara yang ada harus, mesti, falabudda lahu, dia memiliki ta'addudi sifatihi, berbilang-bilang sifatnya, banyak sifatnya. Ya, jadi perkara yang ada mesti memiliki sifat yang banyak, sifat yang berbilang. Itu setiap yang ada. Cuman permasalahannya, apakah seseorang ini meyakini Allah itu ada? Ya, kalau dia meyakini Allah itu ada, pasti memiliki sifat yang banyak. Ya. Kita saja manusia, makhluk Allah SWT, karena kita mewujud, ada, maka kita pun memiliki sifat yang banyak. Ini baru kita. Belum pencipta kita, Allah SWT. Ya, sifat kita. Sifat bentuk tubuhnya, rambutnya, kulitnya, ya, gaya bicaranya, berjalannya. Sifat-sifatnya banyak. Dan sifat-sifat itu apa? Qa'imatun bihi. Ada pada diri kita. Tidak terpisah. Ya. si fulan hitam, apakah hitamnya itu di rumah? Apanya dia tersifati dengan hitam? Enggak kan? Yang namanya sifat itu terus mengiringi yang disifatinya. Tidak bisa terpisahkan antara sifat dengan mausuf. Ya. Sehingga para adib, para sastrawan mengatakan, atau para pemuda mengatakan, kun kasifati wal mausuf, kun kasifati li mausufiha, jadi engkau seperti sifat terhadap mausufnya. Ya. Artinya apa? Nempel terus. Ya. Ada terus, enggak berjauhan antara sifat dengan yang disifatinya. Ya, enggak ketinggalan. Di situ ada sifat, pasti di situ ada mausuf, ada yang disifatinya. Bisa dipahami kok. Itu setiap yang ada kaidahnya, pasti memiliki sifat-sifat yang banyak. Tentunya Allah SWT awla bihi, ya, lebih utama, lebih banyak sifat-sifatnya ketimbang makhluknya. Bisa dipahami kok. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fafihi sifatul wujudi wa kunuhu wajibul wujud au mumkinul wujud wa kunuhu aynan qa'iman binafsihi au wasfan fi ghairihi. Dicontohkan di sini. Ya. Dicontohkan di sini seperti apa yang difahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengannya. Di antaranya sifatul wujud. Minimalnya sesuatu yang ada itu disifati dengan keberadaan, dengan adanya. Ya. Sesuatu yang ada maka dia disifati dengan al-wujud, ada. Meja ini minimalnya sifatnya apa? Minimal sifat meja? Keras. Keras minimalnya. Minimalnya ada tadi. Ini. Sini tadi kan disebutkan kaidahnya. Kullu mawjudin falabudda lahu min ta'addudi sifat wa min ta'addudi sifatihi. Setiap yang ada itu pasti memiliki sifat yang banyak. Minimal dari sifatnya yaitu ada sudah. Ya. Karena ada itu adalah sifat. Ada bukan nama kan? Iya, sesuatu yang bukan nama berarti apa? Sifat. Itu minimal. Baru yang pertama, belum sifat yang lain tadi keras. Atau apalagi dari sifatnya. Ya. Wa kunuhu wajibul wujud. Ditambah lagi karena keberadaannya memang wajib keberadaannya ada. Atau apa? Yang ketiga, au mumkinul wujud atau mungkin keberadaannya. Dan juga wa kunuhu ainan, dan keberadaannya karena dia berupa benda. Qa'iman binafsihi, yang tegak dengan benda itu sendiri, dengan makhluk itu sendiri. Aw wasfan, atau keberadaannya berupa sifat. Fi ghairihi, untuk yang lainnya. Keberadaannya sifat bagi yang lainnya. Ini semua adalah istilah-istilah yang disebutkan oleh Mu'tazilah, falsafah dan yang lainnya. Insyaallah nanti kita akan uraikan apa makna di sini benda dikatakan wajibul wujud atau mungkinul wujud. Demikian pula kunuhu ainan qa'iman binafsihi aw wasfan fi ghairihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi makna ini akan diuraikan lagi nanti. Baik. Dan tentunya mungkin masih ada di antara antum yang belum paham ini, karena memang ini istilah-istilah falsafah, ya, istilah-istilah para pengekor akal, ya, akal yang tentunya harus didetailkan lagi makna-makna seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.